Janganlah hanya mengukir janji, sedangkan di kau masih mencari. Adakah benar kata-kata, bukan ungkapan sementara? Engkaulah pancaran yang daku rasa, bagaikan obor yang menginap. Jika terpadam tiba-tiba, sunyilah insan alam gelita. Jika kau selam hati ini, pastinya engkau kan mengerti betapa sucinya kasihku. Jangan diragu. Jika kau rasa getarnya, kubaran kasih cinta yang meronta nilai kasihku padamu. Cukup berharga. Bukan simpati yang aku minta, kebenaranmu memutus kata agar dapatku